Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masuki pembahasan yang berikutnya, pasal tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam bersikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah Faslun Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah Salamatu qulubihim Wa al-sinatihim Li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فصل فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة dan di antara prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Salamatu qulubihim wa alsinatihim. Selamatnya, bersihnya hati dan lisan mereka. Li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya beliau menyebutkan satu ayat dan satu hadis dari sekian banyak dalil tentang prinsip ini salamatul qulub dan salamatul alsinah. Naam. Maka ini di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah dan di antara prinsip-prinsip as-sunnah yang mana barang siapa menyalahinya, menyalahi prinsip ini dan memiliki prinsip yang lain, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan sunni salafi. Naam. Prinsip ini yaitu salamatul qulub wal alsinah, bersihnya hati dan bersihnya lisan, dua hal. Selamat dan bersih, baik hatinya, hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat. Nah, kenapa prinsip ini menjadi dasar atau prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, salah satu dari prinsip-prinsip mereka? Dalam keadaan ini jelas tidak termasuk dalam rukun-rukun iman, tidak masuk dalam rukun-rukun iman. Sebabnya adalah ya, karena di sana banyak kelompok yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara tersebut. Kelompok-kelompok tersebut seperti Al-Khawarij, Ar-Rafidah, Khawarij, Ar-Rafidah, dan An-Nasibah. Setidaknya tiga kelompok ini menyalahi prinsip ini yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun awal mula kemunculan perselisihan, penyelisihan, pelanggaran terhadap prinsip bersikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal mula nampaknya kemunculannya adalah tatkala terjadi al-fitnah, kekacauan maqtal Uthman, terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu oleh gerombolan orang yang tidak taat, kaum muslimin terpecah. Umat terpecah menjadi beberapa golongan. Di antara mereka yang pertama adalah man tawalla aliyan wa ghalafi, kelompok atau golongan yang masih loyal kepada khalifah berikutnya setelah terbunuhnya Uthman. Kelompok yang masih loyal kepada sang khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ghalafi, ghulu, melampaui batas di dalam berloyalitas, di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Mereka adalah As-Saba'iyah Asy'atul Ghula. Mereka adalah syiah yang ekstrim, yang juga dinamakan dengan Saba'iyah karena pencetusnya adalah Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengkafirkan mayoritas para sahabat. Mayoritas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafirkan oleh mereka. Dan mereka benci kecuali segelintir orang saja dari para sahabat. Ini golongan yang pertama, masih loyal kepada khalifah berikutnya, kepada pemimpin kaum muslimin berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib, tetapi ghulu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Namun di sisi yang lain membenci dan mengkafirkan mayoritas para sahabat kecuali segelintir orang saja, beberapa orang saja yang tidak mereka kafirkan. Kemudian kelompok yang kedua yang juga muncul setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, lebih tepatnya bukan muncul tapi ada, mereka adalah yang kelompok yang loyal, berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun tidak melampaui batas. Tetap loyal kepada beliau karena beliau adalah sang khalifah, sang pemimpin, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, termasuk Al-Khulafa Ar-Rashidin. Tetapi tidak sampai melampaui batas di dalam keyakinan terhadap Ali. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat yang masih hidup dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-tabi'in bi ihsan. Murid-murid para sahabat atau para pengikut para sahabat. Nah, kemudian kelompok yang ketiga muncul. Mereka adalah kelompok yang memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang bersama beliau. Siapa mereka? Mereka adalah Al-Khawarij. Mereka adalah Al-Khawarij yang kemudian hari dikenal dengan nama Al-Haruriyah, karena mereka berkumpul dan berkonsolidasi di suatu tempat yang bernama Harura. Mereka adalah Khawarij. Nah, ini muncul menjadi semakin gencar, semakin besar perpecahannya. Nah, orang-orang Khawarij ya juga mengkafirkan para sahabat dan meyakini barang siapa yang tidak sekeyakinan dengan mereka, fa innahu kafir, maka dia kafir walaupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak sekeyakinan, memiliki keyakinan yang sama dengan mereka, maka dia kafir walaupun sahabat. Naam. Kemudian setelah orang-orang Khawarij muncul kelompok lain lagi yang mirip dengan Khawarij tapi tidak sama, yaitu kelompok An-Nawasib atau Nasibah. An-Nawasib atau Nasibah, yang mereka memusuhi para sahabat dan ahlul bait, ya, mengumumkan permusuhan terhadap mereka, An-Nawasib. Jadi berpecah, apa, terpecah-pecah. Demikianlah yang namanya fitnah, kekacauan, kacau balau, membuat ya umat itu terpecah-pecah dan tidak bersatu, kemudian menjadi lemah. Oleh sebab itulah ya di masa tersebut ya perluasan dakwah Islam dan wilayah Islam itu ya tidak segencar ya perluasan di masa masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman, karena umat Islam dari dalam sudah terpecah belah dengan perpecahan yang sangat besar. Maka kelompok yang kedua tadi, yaitu ahli sunnah wal jamaah, para sahabat dan para tabi'in bi ihsan, ya, mereka ya, mengajarkan kepada umat prinsip yang benar terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muncul perpecahan ini, banyak dari mereka yang mengkafirkan, membenci dan bahkan mengkafirkan para sahabat. Maka ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka itu mengajarkan prinsip ini. Ya. Dan seterusnya diikuti oleh generasi-generasi berikutnya yang berjalan di atas ajaran para sahabat. Mereka menerangkan prinsip ini sampai datang Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan pasal tersendiri tentang prinsip ini dalam kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga dalam kitab-kitab yang lain sangat banyak. Demikian pula para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya sampai zaman ini dan sampai akhir zaman nanti mendekati hari kiamat. Naam. Sehingga diterangkan oleh para ulama karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu salamatul qulub wal alsinah. Bersihnya hati dan bersihnya lisan terhadap para sahabat. Naam. Setelah perpecahan saat itu, maka ya, muncul syiar dari syiar-syiar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu At-Taradhi 'anil Sahabah, yaitu mengucapkan At-Taradhi radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Jadi kalimat ini muncul kapan? Kalimat ini muncul setelah ya terutama menjadi syiar, ya menjadi syiar, semboyan, slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah munculnya perpecahan saat itu. Pecah, kemudian untuk mengajarkan kepada umat ya kewajiban mencintai para sahabat, bersihnya lisan, bersihnya hati terhadap para sahabat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mengucapkan radhiyallahu anhu dan semisalnya untuk para sahabat. Nah, demikian juga muncul syiar atau slogan atau semboyan yang kedua di samping at-taradhi, yaitu menyertakan para sahabat ketika bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan bagaimana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, padahal dahulu ya, sebelumnya yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin sebelum munculnya perpecahan tersebut, ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan semisalnya, hanya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya al-al. Ya. Namun kemudian mayoritas ahli sunnah wal jamaah agar tidak menyerupai orang-orang rafidah, orang-orang syiah rafidah yang hanya loyal kepada siapa? Hanya loyal kepada ahlul bait. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak hanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi, al artinya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ahli sunnah seringkali menambahkan wa sahbih dan para sahabatnya. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Intinya ya muncul ya kata as-sahab. Ini para sahabat untuk membedakan dari ya kebiasaan orang-orang rafidhah, keyakinan orang-orang rafidhah yang hanya loyal kepada ahlul bait. Sedangkan mayoritas para sahabat yang lain mereka kafirkan. Nah, dan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut ya bukan berarti tanpa dalil. Sebab kenyataannya berkaitan dengan at-taradhi, misalkan ya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Siapa waktu itu? Ya para sahabat. Dan dalil-dalil lain yang semisalnya. Hanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin menggencarkan, semakin sering menyebutkan ucapan tersebut setelah munculnya perpecahan untuk menanamkan kepada umat akidah yang benar, yaitu salamatul qulub, bersihnya hati, wassalamatul alsinah, dan bersihnya lisan terhadap para sahabat. Nah, penulis rahimahullah mengatakan tadi wa min usul ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk usul. Usul merupakan bentuk jamak dari kata asal. Dan asal memiliki beberapa makna. Di antara makna asal adalah al-qa'idah, kaidah prinsip dasar, ya pondasi, ya sebagaimana pondasi bangunan itu disebut qa'idah karena menjadi dudukan. Qa'idah kan qa'ada yaq'ud, artinya duduk. Qa'idah menjadi dudukan, yakni pondasi yang mendasari. Tanpa pondasi itu maka akan runtuh bangunan. Demikian juga tanpa pondasi dan prinsip yang satu ini maka runtuhlah sunnah pada seseorang, sehingga dia tidak dikatakan sunni salafi. Dia tidak dikatakan sunni salafi ahli sunnah wal jamaah. Nah, sehingga dasar-dasar dan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah itu sangat banyak. Ya, semestinya kita berusaha untuk mempelajarinya satu persatu. Ya, belajar dengan baik, difahami dengan baik dan diterapkan agar kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat, Al-Firqatun Najiyah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan di dalam prinsip ini dua hal saja. Ya, secara garis besar adalah dua hal. Yang pertama adalah salamatul qulub, bersihnya hati. Dan yang kedua adalah salamatul alsinah, bersihnya lisan. Apa maksudnya? Salamatul qulub, bersihnya hati, yakni hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati terhadap para sahabat. Seperti apa? Seperti al-bughd, membenci para sahabat. Seperti apa? Hasad, iri kepada para sahabat, hasad. Ya. Demikian juga ya, penyakit-penyakit hati yang lain terhadap para sahabat. Nah, ketika bersih hati kita dari penyakit hati, maka hati kita terisi dengan hal-hal yang positif terhadap para sahabat. Seperti apa? Ya, karena tidak membenci para sahabat, ya diisi dengan yang sebaliknya, yaitu al-mahabbah, al-hub, sangat cinta kepada para sahabat. Berarti kita harus mencintai, bukan sekedar tidak membenci para sahabat, tetapi mencintai. Ya, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga apa? Memuliakan, meyakini kemuliaan para sahabat. Karena kita tidak apa? Tidak merendahkan, meyakini rendahnya para sahabat, berarti sebaliknya kita meyakini kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan semisalnya, ini hati, salamatul qulub. Ini prinsip yang penting. Berarti kita harus apa? Mencintai para sahabat, harus. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sering kan menanamkan kewajiban mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka. Ya. Ini salamatul qulub. Yang kedua adalah salamatul alsinah. Salamatul lisan. Bersihnya lisan. Apa maksudnya selamat atau bersihnya lisan terhadap para sahabat? Yani bersih dari setiap ucapan yang tidak sepantasnya, tidak pantas, tidak layak bagi para sahabat atau tentang para sahabat. Ya, ucapan-ucapan yang ya mengandung unsur celaan, ya, perendahan, ya, dan lain sebagainya terhadap para sahabat, apalagi ucapan yang berupa at-takfir, pengkafiran. Nah, ini na'udzubillah. Jadi apa, sampai pada puncak kotornya lisan ya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi al-qalb, batin, hati kita harus bersih. Hati kita harus mencintai dan memuliakan para sahabat. Dan dari segi lahiriah, lisan kita juga harus bersih. Ya. Dari setiap ucapan yang tidak layak, tidak pantas bagi para sahabat. Dan sebaliknya, ya, ucapan kita, apa? Ucapan yang layak bagi para sahabat. Memuliakan mereka, memuji mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka radhiyallahu anhum wa radhu anhu, radhiyallahu anhum wa ardhahum, dan semisalnya. Ini lisannya, ini juga prinsip. Oleh karena itu, setiap ucapan yang mengandung unsur merendahkan walaupun sedikit terhadap para sahabat, walaupun satu orang saja, terhadap sahabat walaupun satu orang sahabat saja. Maka ini menyalahi prinsip ahli sunnah wal jamaah, harus segera bertaubat. Ya, jika tidak, ya maka sangat membahayakan sunnah yang ada pada dirinya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, setelah salamatul qulub, hati, kemudian lisan, biasanya ada jawarih, anggota tubuh. Kenapa penulis rahimahullah tidak menyebutkan salamatul jawarih, bersihnya perbuatan anggota tubuh terhadap para sahabat? Kenapa tidak beliau sebutkan? Jawabannya, karena ya setelah wafatnya para sahabat tidak mungkin, ya bisa dikatakan tidak mungkin ada seseorang yang bisa menyakiti para sahabat dengan perbuatannya, sebab mereka sudah tidak ada. Yang memungkinkan adalah apa? Dengan hati, dengan membenci mereka, atau secara lisan, dengan lisan, ucapan-ucapan yang merendahkan mereka. Itu kan yang memungkinkan. Adapun perbuatan mau diapakan? Para sahabat sudah wafat, sudah di dalam alam kubur, sehingga bisa dikatakan tidak mungkin. Ya, kecuali di zaman itu ketika para sahabat masih hidup. Hanya saja beliau menerangkan untuk kita, ya, di zaman beliau dan zaman-zaman setelahnya yang tentu para sahabat sudah meninggal, ya, berabad-abad sebelumnya. Sehingga dua hal ini yang beliau sebutkan, salamatul qulub dan salamatul alsinah, bersihnya hati dan bersihnya lisan. Nah, maka wajib bagi kita untuk menerapkan prinsip ini, ya, hati kita bersih dan lisan kita, ucapan kita juga bersih terhadap para sahabat. Wajib, kita wajib memuliakan dan mencintai para sahabat, baik dengan hati kita maupun dengan ucapan kita ungkapkan pemuliaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa demikian? Mengapa wajib salamatul qulub wal alsinah, mencintai memuliakan mereka dengan hati dan lisan? Ya, kenapa? Ada beberapa alasan jika diglobalkan. Alasan dan sebab yang pertama adalah annahum khairul qurun fi jami'il umam. Alasan yang pertama adalah karena mereka, para sahabat, merupakan generasi terbaik umat ini. Ya, bahkan mereka merupakan, ya, generasi terbaik di antara umat manusia seluruhnya. Ya. Sahabat, para sahabat, ya, sahabat-sahabat, para rasul, yang terbaiknya adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kemuliaan rasulnya dan nabinya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, sayyid al-anbiya, pemimpin para nabi, ya, para nabi yang paling utama, demikian juga sahabat-sahabatnya Allah pilihkan sahabat-sahabat yang terbaik. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi para sahabat, generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, generasi para sahabat juga. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya lagi. Tiga generasi yang dimaksudkan di sini adalah generasi para sahabat, adalah sebaik-baik generasi umat manusia. Sebab yang kedua, kenapa kita wajib mencintai dan memuliakan para sahabat, la syara lahir batin. Li'annahum humul wasithah, karena mereka adalah penghubung, ya, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Sebab dari mana kita mendapatkan Al-Qur'an? ayat-ayat Al-Quran. Dari mana kita mendapatkan hadith-hadith? Ya. Al-Quran itu kan diriwayatkan secara mutawatir. Siapa yang menyampaikan pertama kali Al-Quran dari Rasulullah SAW? Jawabannya para sahabat. Mereka yang mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid mereka, kepada generasi setelahnya. Demikian pula hadith-hadith ini. Siapa yang menyampaikan kepada umat pertama kali dari Rasulullah SAW? Jawabannya para sahabat. Maka jasa mereka sangat besar dalam hal ini. Tidak boleh disepelekan, diremehkan. Kalau diremehkan jasa satu ini, menunjukkan dia itu orang yang ya sangat sempit akal pikirnya. Ya, bahkan tidak sehat akalnya. Sebab agama Islam yang dia peluk, yang dia anut, apa dasarnya? Dasarnya adalah Al-Quran dan hadith, hadith yang sahih. Siapa yang menyampaikannya dari Rasulullah SAW terus sampai kepada kita saat ini? Jawabannya para sahabat. Kemudian kita tidak mencintai para sahabat selaku guru-guru kita semua, sebagaimana kita mencintai guru kita, ya, pengajar kita, ulama kita. Maka ingatlah bahwa guru kita yang pertama setelah Rasulullah SAW adalah generasi para sahabat. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, sebab yang ketiga wajibnya mencintai dan memuliakan para sahabat adalah makana ala aidihim minal futuhatil wasi'atil 'azimah. Ya. Adalah terjadinya ya perluasan-perluasan Islam yang sangat besar melalui tangan-tangan para sahabat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum di masa-masa al-khulafa ar-rasyidin, walhamdulillah ya mereka menaklukkan dan memperluas Islam dan negeri Islam serta dakwah Islam. Itu semua dalam rangka memasukkan manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, wilayah Islam dulu hanya Madinah di masa Rasulullah SAW pada mulanya. Kemudian berkembang Madinah dan sekitarnya, kemudian berkembang ya Mekah masuk dalam wilayah Islam. Ya. Wilayah yang sangat kecil dibandingkan saat ini. Kemudian di masa para sahabat melanjutkan perjuangan ya yang telah dibuatkan pondasinya oleh Rasulullah SAW dengan memperluas wilayah Islam dan dakwah Islam serta pemerintahan Islam sampai ke berbagai penjuru dunia, sangat luas. Ya. Sampai saat ini walaupun negeri-negeri Islam terpecah belah, dalam arti tidak dalam satu pemerintahan, tapi sangat banyak kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, termasuk umat beragama yang mayoritas. Kemudian sebab yang keempat, kenapa kita harus ya mencintai dan memuliakan para sahabat? Annahum nasharul fadail baina hadhil ummah. Sebab para sahabat telah berjasa di dalam menyebarkan ya budi pekerti yang luhur di antara umat ini, di tengah-tengah umat manusia. Ya. Budi pekerti yang sangat banyak, yang sangat baik, yang sangat luhur. Namun ya, ini tidak diketahui, tidak terfahami dengan baik ya oleh seorang yang belum membaca tarikhnya para sahabat. Bagaimana budi pekerti mereka, ya, bagaimana ketika mereka berjihad, bagaimana ketika mereka berdakwah dan mengajar, bagaimana ketika mereka bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana interaksi mereka yang baik terhadap sesama manusia, bahkan terhadap hewan dan lain sebagainya. Luar biasa. Nampak, sangat nampak bahwa mereka adalah umat yang terbaik, dan mereka sebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Tapi sekali lagi, ya, ini hanya terfahami oleh orang yang sudah membaca tarikhnya para sahabat, sejarah dan biografi-biografi mereka, kiprah-kiprah mereka. Nah, maka pasti akan sangat-sangat mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kemudian siapa itu para sahabat? Setelah kita tahu wajib membersihkan hati dan lisan ucapan terhadap para sahabat, siapa itu para sahabat? Naam. As-sahabi, pengertiannya secara bahasa adalah al-mulazim, as-sahabi atau as-sahib. Secara bahasa maknanya adalah al-mulazim mulazamatan tawilah, yang menetapi, menyertai dalam waktu yang lama. Menetapi atau menyertai dalam waktu yang lama. Itu makna sahib secara bahasa. Sahiba yashabu suhbatan, lazama yulazimu mulazamatan. Yani tawilah. Naam. Adapun sebentar saja menyertai sesuatu, maka tidak dikatakan sahib secara bahasa. Ya, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah menyebut beberapa pemuda, ya, dengan ashabul kahf. Ashab al-kahf, al-kahf yakni gua. Kenapa mereka disebut dengan ashabul kahf? Karena mereka, ya, berada di dalam gua dalam waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Dalam waktu yang sangat lama, ratusan tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan mereka. Sehingga mereka dinamakan ashabul kahf karena menyertai atau berada di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Demikian juga ashabul jannah, ashabun nar. Ya, penghuni surga dan penghuni neraka disebut dan ashabul jannah, ashabun nar. Kenapa? Karena mereka berada dalamnya dalam waktu yang sangat lama, bahkan kekal selama-lamanya. Namun pengertian sahib atau as-sahabi secara istilah, di dalam istilah para sahabat radhiyallahu anhum, maknanya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Man, siapapun, laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bih, dalam keadaan telah beriman, dalam keadaan telah beriman kepadanya. Wa mata ala dhalik, dan meninggal ala dhalik, di atas hal itu. Yani di atas apa? Keimanan. Ini pengertian sahabi. Ya. Man laqiya, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil, bahkan bayi. Siapa saja, man ini kan umum, memberikan makna yang menyeluruh, seluruh, semua orang, laki-laki, perempuan, dewasa maupun kecil, bahkan bayi. Laqiya, yang berjumpa. Bisa kita lihat laqiya, berjumpa, walaupun mungkin tidak melihat beliau, tapi pernah, bisa dikatakan pernah bertemu beliau. Kenapa tidak melihat? Mungkin orang yang buta. Ya. Demikian juga mungkin tidak mendengar beliau karena mungkin orang yang tuli, ya, tapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan telah beriman kepadanya ketika bertemu. Ya, jadi orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih kafir, dia setelah itu dia baru beriman. Tapi berimannya setelah beriman tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, maka dia bukan sahabi. Sahabi itu kalau bertemunya, di saat bertemunya dia telah beriman, sudah beriman. Wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas iman, artinya orang yang sempat beriman, bertemu beliau dalam keadaan beriman tapi murtad dan meninggal di atas kemurtadan, na'udzubillah, meninggal di atas kekufuran, maka dia bukan sahabi. Nah, sebagian ulama menambahkan untuk memperjelas, walau takhallalat hurriddah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah beriman, ya. Tetapi kemudian dia sempat murtad. Tetapi setelah murtad dia bertaubat lagi dan meninggalnya di atas iman, tidak di atas kekufuran, kemurtadan. Maka dia tetap dikatakan sahabi. Jadi seorang sahabi yang penting apa? Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah beriman dan meninggalnya dia juga di atas iman, sudah, itu yang penting. Walaupun selama hidupnya pernah mengalami ya pergolakan, perubahan, kemurtadan, tapi setelah itu bertaubat dan kembali berislam, beriman. Maka dia tetap dikatakan seorang sahabi sebagaimana itu terjadi. Sebagaimana itu terjadi, ada beberapa sahabat, ada sahabat yang ya pernah mengalami kemurtadan, sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian bertaubat, ya, bertaubat dan meninggal di atas Islam, iman. Para sahabat yang lain menganggap dia sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sempat murtad. Nah, ini dalilnya. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang lain atau sikap para sahabat yang lain terhadap sahabat yang murtad ini ternyata tetap disikapi sebagaimana sahabat. Demikian juga di antara dalil bahwa walaupun diselingi oleh atau dengan kemurtadan, setelah itu bertaubat dan meninggal di atas Islam, tetap dikatakan sahabi. Karena selama tidak meninggal di atas kekafiran, maka amalan-amalan soleh itu tidak gugur, tidak hilang. Amalan soleh itu gugur dan hilang jika meninggal di atas kekafiran. Seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana? Ya. Fayamut wa huwa kafir. Fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya, orang yang kafir kemudian apa? Yamut, meninggal dalam keadaan kafir. Maka mereka itulah yang gugur amalan-amalan mereka. Jadi gugurnya itu dengan syarat apa? Kafir dan meninggal di atas kekafiran. Artinya kalau terjatuh dalam kekafiran menjadi kafir tapi masih hidup, masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penggugurannya, penghapusannya. Tinggal dilihat dia bertobat sebelum meninggal atau tidak. Kalau bertobat berarti tidak gugur. Gugurnya itu fayamut, selalu dia meninggal ya. Alal kufur, atau maka dia meninggal di atas kekafiran. Fayamut wa huwa kafir, dalam keadaan kafir. Maka mereka itulah yang gugur. Nah, ini amalan suhbah sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gugur walaupun sempat murtad karena ya tidak meninggal di atas kekafiran. Nah, kemudian terfahami dari sini bahwa seorang sahabi ya tidak disyaratkan, diharuskan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang lama. Yang penting apa tadi? Laqiya. Berjumpa, bertemu walaupun sebentar, sejenak, sekilas bertemu. Ya. sebagai contoh, ya, orang-orang yang menghadiri khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah dalam peristiwa haji wada. Berapa jumlah orang yang mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji di Arafah? Jumlah mereka diterangkan oleh para ulama dan para ahli sejarah lebih dari 100 ribu orang ketika itu, dan para ulama menghukumi bahwa mereka adalah para sahabat. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu jumlahnya. Nah, padahal mereka datangnya apakah semua dari Madinah? Tidak. Ada yang dari Yaman, ada yang dari ini, dari itu. Dari berbagai penjuru sebagaimana ya biasanya di dalam musim-musim haji, dari berbagai penjuru, dari berbagai penjuru dunia datang. Naam. Kemudian para penulis atau afwan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini satu ayat, kewajiban salamatul qulub wal alsinah, bersihnya hati dan lisan terhadap para sahabat. Ayat ini mencakup dua hal tersebut, salamatul qulub dan salamatul alsinah. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah mensifati mereka di dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Sebagaimana Allah mensifati mereka, sebagaimana yang Allah sifati mereka dengannya. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Nampaknya yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama wasafa Allahu Ahlus Sunnati wal Jamaah bih. Sebagaimana sifat yang Allah sebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mensifati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semestinya demikian. Bagaimana? Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, berarti sampai zaman ini dan sampai menjelang hari kiamat semuanya. Ya, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yakni para sahabat, saudara-saudara kami yang telah mendahului. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan lilladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, baik para sahabat maupun selain para sahabat, semua orang yang beriman. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman seluruhnya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau ya ra'uf, maha ya penyayang, dan rahim, maha pengasih. Maknanya hampir sama ra'uf dengan rahim, tapi kata para ulama ra'uf maknanya lebih dalam, lebih kuat dibandingkan dengan rahim. Ra'fah merupakan a'la maratibir rahmah. Ra'fah merupakan tingkat rahmat yang paling tinggi. Naam. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati ahli sunnah wal jamaah dengan sifat tersebut di dalam ayat. Ya. Sebab ayat ini didahului dengan dua ayat sebelumnya. Yang pertamanya tentang para sahabat muhajirin. Dan yang kedua tentang para sahabat ansor. Kan lengkap muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga adalah ayat ini tentang ya, orang-orang yang datang setelah para sahabat. Bagaimana sikap mereka? Nah ini, orang-orang yang datang setelah para sahabat mencakup semua orang yang beriman selain para sahabat. Ya. Dan tentu ahli sunnah wal jamaah, ya, semestinya merekalah yang apa paling pantas masuk dalam ayat ini. Ya, mereka terikat dengan sunnah, terikat dengan Al-Quran dan hadith. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini dua sifat ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Yang pertama adalah salamatul al-sinah, bersihnya lisan. Di mana ini? Di dalam kalimat yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang yang datang setelah para sahabat ahli sunnah wal jamaah mengatakan, bagaimana perkataannya, bersih atau tidak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah ini yang mereka katakan terhadap para sahabat adalah, wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Siapa saudara yang dimaksud? Yaitu alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Ya, para sahabat yang sudah duluan masuk Islam, lebih dulu beriman. Para sahabat seperti yang disebutkan dalam dua ayat sebelumnya tentang muhajirin dan tentang ansor. Naam. Ternyata bisa kita lihat, ini ucapan mereka mengandung salamatul al-sinah, lisan yang baik, ucapan lisan yang baik, yang bersih terhadap para sahabat. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena mereka mendoakan. Mendoakan, doa itu kan suatu hal yang sangat bagus. Mendoakan kebaikan, yaitu mendoakan dengan al-maghfirah, ampunan. Berarti ucapannya bagus. Bukan malah mencela, menjatuhkan, merendahkan para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij zaman dahulu. Demikian juga orang-orang rafidah sampai sekarang. Ya. Demikian juga, yang kedua, kenapa ucapan mereka ucapan yang baik? Karena mereka memuji para sahabat. Yang pertama tadi kan mendoakan, Rabbana ighfir lana. Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Kemudian yang kedua, karena ahli sunnah wal jamaah yang tersebut dalam ayat ini memuji para sahabat. Pujiannya apa ini? Pujiannya ada dua. Pujian yang pertama adalah pujian bil ukhuwah. Memuji para sahabat bahwa mereka adalah ikhwan, saudara. Mereka adalah saudara kami, ya Allah. Saudara. Walaupun mungkin tidak pernah bertemu, walaupun mungkin bertemu sebentar, dan seterusnya. Yang jelas mereka adalah saudara. Sampai dikatakan saudara itu menunjukkan ya rasa cinta, rasa dekat, sekaligus pujian ikhwan. Demikian juga pujian yang kedua adalah pujian as-sabaq bil iman, mendahului dalam beriman. Jadi mengakui secara lisan, mereka mengakui keutamaan para sahabat yang sangat banyak. Di dalam ayat ini dicontohkan dengan keutamaan sabaq bil iman, para sahabat telah mendahului dalam al-iman. Ini kan pujian ini. Ya Allah, mereka telah mendahului kami dengan iman. Pujian. Ini yang pertama, salamatul lisan, bersihnya lisan, baiknya lisan terhadap para sahabat karena mereka mendoakan para sahabat di dalam ayat ini. Demikian juga karena mereka memuji para sahabat. Memuji para sahabat dengan ukhuwah, mereka adalah saudara kita. Demikian juga memuji para sahabat dengan as-sabaq bil iman, terdahulu, lebih dulu masuk Islam dan beriman. Adapun yang kedua adalah salamatul qalb, salamatul qulub. Bersihnya atau baiknya hati terhadap para sahabat. Ya. Dari mana disimpulkan hal yang kedua ini? Yaitu dalam kalimat wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau ya Allah menjadikan di dalam hati-hati kami ada ghil, ada kedengkian terhadap para sahabat. Naam, menunjukkan bahwa mereka ya tidak dengki, tidak berpenyakit hati terhadap para sahabat. Ya. Sehingga mereka menegaskan hal itu sampai dengan cara berdoa, ya Allah, jangan sampai ada. Mereka tidak memiliki penyakit hati terhadap para sahabat, dan mereka tegaskan kembali dengan doa, ya Allah, jangan sampai engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil. Nah, ini salamat al-qalb, salamatul qulub. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Naam. Namun sebagai faedah bisa kita lihat kalimat lilladzina amanu, ungkapan lilladzina amanu. Janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ghil, kedengkian dan semisalnya dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Tidak disebutkan kedengkian atau hasad atau iri terhadap para sahabat atau terhadap mereka yang telah mendahului dengan iman, yaitu para sahabat. Tapi dengan ungkapan yang lebih umum, terhadap orang-orang yang beriman, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa dengan ungkapan yang lebih umum? Jawabannya untuk mencakup semua mukmin. Ya. Ya. Jangan sampai ada al-ghil, penyakit hati apapun terhadap kaum mukminin seluruhnya. Namun tetap di antara mereka yang paling utama adalah para sahabat, jangan sampai berpenyakit hati terhadap para sahabat, tetapi terhadap mukmin yang lain juga sama. Oleh karena itu dengan ungkapan yang umum, ungkapan yang lebih luas, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.